Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله. Senantiasa kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tidak lupa, marilah kita saling mengingatkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk kita melanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-95. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala al-hadithul khamisu wa tis'un, hadis yang ke-95. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala qila ya rasulullah araita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khairi wa yahmaduhu aw yuhibbuhu an-nasu 'alayhi qala tilka 'ajilu bushra al-mu'min rawahu muslim. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita rajula, bagaimana menurutmu tentang seseorang ya'malul amala minal khair, yang dia melakukan suatu amal dari kebaikan, fayahmaduhu au yuhibbuhun nasu alih, kemudian orang-orang menyanjungnya atau orang-orang mencintainya atas amal kebaikan tersebut. Qala tilka ajilu bushral mu'min, beliau mengatakan itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Sekali lagi, Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang dia melakukan suatu amal kebaikan, kemudian manusia memujinya, atau dengan sebab amal kebaikan itu orang-orang mencintainya. Bagaimana orang yang seperti ini? Rasulullah mengatakan, tilka ajilu bishral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Ya. Nah, ini adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Bukan berarti ketika seorang melakukan amal kebaikan kemudian dia disanjung orang atau orang mencintainya kemudian dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat, tidak. Bahkan ini adalah kabar gembira yang disegerakan. Ya, kabar gembira yang disegerakan bagi hamba yang beriman. 6. Qala rahimallahu taala akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna athara al-a'malil mahmudati al-mu'ajjilati annaha min al-bushra. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan di dalam hadis ini bahwasanya dampak atau pengaruh dari perbuatan-perbuatan terpuji yang disegerakan itu termasuk kabar gembira baginya, merupakan kabar gembira baginya. Fa inna Allaha wa'ada awliya'ahu wa humul mu'minuna al-muttaqun bil bushra fi hadhil hayati wa fil akhirati. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi wali-walinya. Dan siapa wali-walinya? Yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah janjikan untuk wali-walinya dengan kabar gembira di dunia ini dan di akhirat. Ya, ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62, 63, 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dhalika huwal fawzul azim. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak pula sedih hati. Dijelaskan oleh para ulama, yakni mereka tidak akan mendapati ketakutan di hari kiamat kelak. Dan mereka tidak akan bersedih hati dengan apa yang telah terjadi dari apa-apa yang terjadi di dunia. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yakni mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, lahumul bushra fid dunya wa fil akhirah, mereka akan mendapatkan kabar gembira di dunia. Demikian pula mereka akan mendapatkan kabar gembira di akhirat kelak. 6. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat agung. Itu adalah kebahagiaan yang sangat besar. 6. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan al-bushra, kabar gembira, baik di dunia maupun di akhirat, dan nanti akan dijelaskan lebih terperinci tentang ayat ini. Qala rahimallahu taala wal bisyaratu al khabaru awil amru as-saru alladhi ya'rifu bil 'abdu husna aqibatihi wa annahu min ahli sa'adati wa anna 'amalahu maqbulun. Dan al bisyarah, bisyarah ini sama dengan bushra, sama artinya al bisyarah sama dengan bushra, adalah berita atau perkara yang menyenangkan yang seorang hamba akan mengetahui dengan perkara tersebut bagusnya kesudahannya. Ini adalah kabar gembira. Ya. Kabar gembira, nanti kamu akan lulus. Ya, jadi dia senang. Ini adalah kabar gembira. 6. Wa annahu min ahli sa'adah, dan bahwasanya dia termasuk orang yang berbahagia. Dan bahwasanya amalannya itu adalah akan diterima. Ini namanya bisyarah. Ya. Ini bisyarah, yakni alamat-alamat, ya, perkara-perkara yang menyenangkan, nam yang menunjukkan atau menjadi qarinah bahwasanya kesudahannya adalah kebaikan. Kesudahannya adalah kebaikan. Amma fil akhirati fa hiya al-bisharatu bi ridallahi wa thawabihi. Adapun berita gembira di akhirat itu adalah berita gembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ganjarannya. Wan najati min ghadabihi wa iqabihi, dan selamat dari kemurkaan dan siksanya. Indal mauti, demikian pula ketika kematiannya, ya, dia mendapatkan kabar gembira. Seorang mukmin dia akan mendapatkan kabar gembira. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir. Wa fil qabri, demikian pula di dalam kuburnya. Orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan kabar gembira tersebut. Wa indal qiyami ilal ba'ti, demikian pula ketika dibangkitkan pada hari dibangkitkan, yakni ketika dibangkitkan dari kuburnya. Yab'athullahu li'abdihi al-mu'min fi tilkal mawadhi'i bil bushra ala yadil malaikah. Allah Subhanahu wa taala mengirim bagi hamba yang beriman pada tempat-tempat tersebut kabar gembira melalui para malaikat. Para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ketika meninggalnya, ketika di dalam kuburnya, ketika dibangkitkan dari kuburnya, Allah memberikan kabar gembira kepada mereka melalui para malaikatnya. Kama takatsarat bidzalika nususul kitab wa sunnah, sebagaimana banyak disebutkan dalam nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Wa ya ma'rufah, dan ini diketahui, nam diketahui bersama, ya, yakni dalam ayat-ayat maupun kitab disebutkan kabar gembira dari para malaikat, ya, untuk hamba-hamba yang beriman. Amma wa ammal bisyaratu fid dunya allati yaj'aluha Allahu lil mu'minin namuzajan wa ta'jilan li fadlih. Adapun kabar gembira di dunia yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bagi orang-orang yang beriman, itu adalah sebagai contoh dan penyegeraan karunia-Nya. Ya. Maka ketika di dunia seorang yang beriman dia telah mendapatkan kabar gembira, maka itu adalah nam sebagai contoh dan karunia yang disegerakan. Ya. Nam, jadi Allah telah berikan contoh kegembiraan, ya, atau berita tentang karunia yang akan didapatkan kelak. Nam, wa ta'arufan lahum bidzalika, dan pengenalan bagi mereka dengan yang demikian itu, yakni bahwasanya mereka akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Wa tansyitan lahum 'alal amal, dan itu juga sebagai penyemangat bagi mereka untuk melakukan amalan-amalan. Fa 'ammuha tawfiquhu lahum lil khair. Maka yang paling umumnya adalah taufiknya terhadap mereka untuk melakukan kebaikan. Ini merupakan bushra, merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman di dunia. Apa? Yakni ketika seorang hamba diberikan taufik untuk melakukan kebaikan, ini merupakan bagian dari kabar gembira tersebut. Ya. Kalau mereka dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, setelah melakukan kebaikan ini, kok kemudian terdorong untuk melakukan kebaikan berikutnya, setelah melakukan kebaikan itu, ingin melakukan kebaikan yang lain, ini merupakan bushra. Ya. Merupakan kabar gembira bahwasanya kesudahan dia adalah kebaikan. Bahwasanya dia termasuk orang-orang yang berbahagia karena dia telah melakukan amalan orang-orang yang berbahagia. Ini, ya. Ini bushra yang paling umum bagi seorang hamba di dunia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal saleh, untuk melakukan kebaikan. Naam. Wa ismatuhu lahum minasyarr. Demikian pula penjagaan Allah terhadap mereka dari kejelekan. Jadi seorang hamba ketika di dunia, kok dia malas mendatangi tempat-tempat maksiat, ya, Dia bisa mempersulit orang, tapi dia ngapain mempersulit orang? Kalau bisa dipermudah, dipermudah, ngapain dipersulit? Ya. Nah, dia bisa, dia memiliki kekuatan, ya, bisa mendolimi orang lain, tapi buat apa berbuat dolim kepada orang lain? Ya. Dia diberikan taufik untuk menjauhi perkara-perkara yang jelek. Walaupun punya fasilitas yang banyak, tapi dia pakai untuk yang baik. Ya, fasilitas tadi tidak dipakai untuk bermaksiat. Nah, ini juga merupakan busyro, kabar gembira. Ketika seorang hamba, ketika di dunia dijaga, ya, tidak mudah berbohong, tidak mudah berbuat zalim, tidak mudah bermaksiat. Nah, ini merupakan busyro di dunia, merupakan kabar gembira di dunia, bahwasanya dia mendapatkan sebagian dari alamat-alamat kebaikan tersebut. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, beliau bersabda, amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li amali ahli sa'adah, maka adapun orang-orang yang berbahagia, ahli sa'adah, yakni para penghuni surga, ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia, yakni penghuni surga, fayuyassaruna li amali ahli sa'adah, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalannya ahli sa'adah. Ya. Jadi ketika dia diberikan taufik untuk melakukan amalan ahlu sa'adah, orang-orang berbahagia, ini menunjukkan bahwasanya kelak dia termasuk orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena di dunia dia melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia. Ya, maka demikian pula sebaliknya. Ya, demikian pula sebaliknya. Kalau seorang ketika di dunia dia mudah melakukan amalan-amalan orang yang jelek, di dunia ini dia mudah melakukan amalan-amalan ahli nar, sedikit berbuat zalim ini, sedikit bermaksiat ini, habis itu maksiat yang lain. Nah, maka dikhawatirkan dia akan termasuk penghuni neraka. Dia dikhawatirkan akan termasuk penghuni neraka. Wal iyadu billah. Nah, fa idza kana al-'abdu yajidu a'mal al-khairi muyassaratan lahu musahhalatan 'alayhi wa yajidu nafsahu mahfuzan bihifdzillahi 'anil a'mali allati tadurruhu kana hadza min al-bushra alladhi yastadillu biha al-mu'min 'ala 'aqibati amrih. Maka apabila seorang hamba dia mendapati amal-amal kebaikan itu mudah baginya, dia mendapati amal-amal kebaikan itu dekat dengannya, ringan baginya, dia mendapati dirinya terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang mendatangkan kejelekan, kana hadza minal bushra allati yastadilu biha almu'min ala aqibati amri, maka ini merupakan bushra, kabar gembira yang seorang mukmin nam menjadikannya dalil, menjadikannya petunjuk atas bagusnya kesudahannya. Ya, atas bagusnya kesudahannya. Nah, tetapi seorang hamba tidak kemudian tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena di sana ada hadis yang menerangkan bahwasanya ada seorang hamba yang dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Sehingga karena banyaknya amalan-amalan ahli surga yang dia lakukan, sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal, tetapi takdir Allah SWT, ketetapan Allah SWT telah mendahului, menjelang kematiannya dia melakukan amalan ahli nar, kemudian dia mati, maka dia termasuk ahli neraka. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang selama hidupnya dia melakukan amal-amal kejelekan, amalan-amalan ahli nar, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal, akan tapi menjelang kematiannya Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia melakukan amal kebaikan hingga dia mati dengan kebaikan tersebut, maka dia termasuk ahli surga. Nah, tetapi yang demikian ini adalah jarang, ya. Yang demikian ini adalah jarang. Nah, tetapi hadis ini sangat penting agar jangan sampai seorang hamba dia tertipu. Dia merasa saya telah beramal sekian puluh tahun dengan kebaikan, maka pasti saya masuk surga. Tidak. Tidak ada yang tahu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak serta merta ketika dia melihat orang lain ini dia bermaksiat sejak kecil sampai tua sampai ubanan dia tinggal bermaksiat saja, dia ini adalah penghuni neraka. Belum tentu. Siapa tahu menjelang kematiannya Allah berikan taufik kemudian dia bertaubat dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang sebenarnya, sehingga Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dan dia mati dalam keadaan dosanya telah diampuni, maka tentu dia termasuk ahli surga. Nah, tetapi secara umum kebanyakannya barang siapa selama di dunia dia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga, maka dia insyaallah ta'ala akan termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang di dunia ini kebanyakan amalannya adalah amalan-amalan ahli nar, maka kemungkinan besar dia adalah penghuni neraka. Ya, sebagaimana Naam Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Boleh mengatakan ayat hafidhu ala islami fi hali sihatikum wa salamatikum, yakni jagalah Islam itu ketika engkau masih sehat, ya, masih dalam keadaan selamat, agar engkau mati di atasnya, agar engkau mati di atas al-Islam. Fa innal karima qad adra adatihi bikarami, karena orang-orang yang mulia mereka mengisi kesehariannya itu dengan kemuliaannya, mengisi hari-harinya dengan amal soleh, mengisi waktu-waktunya dengan amal soleh. Fa innahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, karena barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Barang siapa hidup di atas suatu kebiasaan dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Dan ini adalah secara umum. Kalau orang kebiasaannya ada berbuat baik, maka kemungkinan besar dia akan mati di atas kebaikan tersebut. Tapi kalau sehari-hari siang malamnya bermaksiat, kemungkinan besar dia akan mati dalam keadaan bermaksiat wal iyadhu billah. Naam. Ini. Karena hadza minal bushra alladhi yastadilu bihal mu'min ala aqibati amrih. Maka yang demikian ini, yakni ketika seorang dia diberikan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dijaga dari kejelekan-kejelekan, maka ini merupakan kabar gembira yang dijadikan parameter oleh seorang mukmin atas bagusnya kesudahannya. Jadi seorang mukmin ketika melihat mukmin yang lainnya, masya Allah, beliau yang meninggal ketika di dunia tidak pernah kita lihat dia berbuat jelek, ya. Selalu berbuat baik, kata-katanya jujur, selalu membantu orang lain dan seterusnya. Maka ini menjadi pertanda, ini menjadi bushra bahwasanya dia termasuk orang-orang yang baik. Ada pun hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang mukmin menilai dengan zahirnya. Menilai dengan zahirnya. Naam. Insyaallah dia termasuk ahli surga, ya, tanpa memastikan. Tidak boleh kemudian memastikan pasti dia masuk surga, ya. Karena itu adalah perkara yang gaib, ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui perkara yang gaib tersebut. Naam. Itu adalah sebagai bushra, kabar gembira kita harapkan, ya. Karena selama hidupnya, ya, dia tidak nampak kejahatannya, yang nampak ada kebaikan-kebaikannya, maka insya Allah dia termasuk penghuni surga, ya, tanpa memastikan. Ya. Maka demikian pula yang kita saksikan bagaimana para ulama mereka menyanjung dan mendoakan kebaikan, ya, bagi salafun salih yang terdahulu. Para ulama-ulama yang terdahulu. Karena kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Fa innallaha akramal akramin. Fa innallaha akramul akramin. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ajwadul ajwarin, yang paling dermawan. Wa idza ibtada 'abduhu bil ihsan atammaha fa'dhama minnatan. Apabila hambanya memulai suatu amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar karunia-Nya. Wa ihsanun yamunu bihi alaihi ihsanuhu dini. Dan kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut itu adalah kebaikan agama. Wa ihsanun yamunu bihi alaihi, dan kebaikan yang Allah karuniakan kepadanya itu adalah ihsanuhu dini, kebaikan dari Allah yang sifatnya agama. Fayusaru fayusarul mu'min bidzalika akmala sururin, maka seorang mukmin akan digembirakan yang demikian itu dengan kegembiraan yang sempurna. Sururun biminnatillahi alaihi bi'amalil khairi wa taisirihi wa taisirha, yakni kegembiraan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa amal-amal kebaikan dan dimudahkannya untuk melakukan amal kebaikan. Di anna a'zama alamatil imani mahabbatul khair, karena sesungguhnya sebesar-besar alamat keimanan itu adalah mahabbatul khair, mencintai kebaikan. Ini sebesar-besar alamat keimanan adalah mahabbatul khair, mencintai kebaikan. Warghbatu fihi, bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Wassururu bi fi'lihi, dan bergembira dengan melakukannya. Ini adalah alamat apa? Alamat iman. Alamat iman yang terbesar itu adalah dia mencintai kebaikan, bersemangat dan senang melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang aku beriman tapi tidak suka kepada kebaikan, maka dipertanyakan imannya, alamannya saja tidak ada. Kok ngaku beriman? Nah, jadi sebesar-besar alamat keimanan adalah mencintai kebaikan, bersemangat serta senang melakukan kebaikan tersebut. Wasururu thanin bi tam'ihi asyadiri fi itmamillahi ni'matahu alaihi wa dawami fadlihi. Dan kegembiraan berikutnya adalah dengan semangat dia yang amat sangat agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-Nya kepadanya dan menjaga kelanggengan karunia-Nya. Ini 6, jadi di antara 6 kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika dia berbuat baik adalah Allah membalas dengan kebaikan baginya. Dan kebaikan yang utama adalah kebaikan yang sifatnya agama, yakni Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang mukmin berbahagia ketika dia beramal soleh. Berbahagia ketika beramal soleh dengan kedua kegembiraan, yakni dia bergembira dengan 6 karunia dari Allah berupa taufik untuk melakukan amal soleh tersebut. 6 yang kedua, dia gembira dengan keinginannya yang sangat agar Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas dirinya dan menjaga karunia tersebut. 6 ini kenikmatan seorang mukmin. Kemudian wa min dzalika ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, dan termasuk dari yang demikian itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari atau pada hadis ini. Idza 'amila 'abdu 'amalan min a'malil khairi wa khususan al-atharu as-salihatu wal masyariul khairiyatu al-'amatu an-naf'u atau min a'malil khairi khususan al-athari salihati wal masyari'il khairiyati lal 'amati an-naf'i wa tarattaba 'ala dhalika mahabbatun nasi lahu wa thana'uhum 'alayhi wa du'a'uhum lahu kana hadha min al-bushra. Naam, dan termasuk dari yang demikian itu yakni kabar gembira Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba ketika di dunia adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yakni apabila seorang hamba melakukan suatu amalan dari amal-amal kebaikan. Naam. Dan secara khusus yang memiliki pengaruh-pengaruh yang baik demikian pula program-program kebaikan yang manfaatnya umum, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan yang demikian itu menyebabkan rasa cinta manusia terhadapnya. Ketika seorang hamba melakukan amal-amal kebaikan atau melakukan program-program kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, nah, kemudian hal itu menyebabkan banyak orang mencintai orang tadi yang melakukan amal soleh, melakukan kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Demikian pula mereka menyanjung, memuji orang tersebut. Ya, Masya Allah. Nah, dengan sebab apa yang dilakukan, yang diadakan oleh fulan, kaum muslimin merasakan manfaatnya. Orang memuji dia. Kemudian orang mendoakan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, karena hadza minal busyara, maka yang demikian ini termasuk bagian dari kabar gembira. Termasuk dari kabar gembira di dunia. Jadi sekali lagi, kalau seorang hamba melakukan amal kebaikan atau program kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, kemudian setelah itu orang-orang banyak yang mencintai dia, orang-orang menyanjung dia, orang-orang mendoakan kebaikan baginya, maka ini juga termasuk dari busyara. Ini juga termasuk dari kabar gembira. Anna hadzal amala minal a'malil maqbulah. Bahwasanya amal yang dilakukan ini insyaallah termasuk amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'alallahu fiha khairan wa barakatan. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan dan barokah. Allah meletakkan al-qabul, penerimaan di dalam hati-hati manusia, hati-hati orang-orang yang beriman. Maka insyaallah ini merupakan pertanda, merupakan amal alamat bahwasanya amal yang dia lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa minal busyara fil hayatid dunya. Dan termasuk dari busyara atau kabar gembira dalam kehidupan dunia ini adalah mahabbatul mu'minina lil abdi. Kecintaan orang-orang yang beriman kepada seorang hamba. Ini juga busyara. Yang merupakan kabar gembira 6 pada kehidupan dunia, yakni kecintaan orang-orang yang beriman kepada seorang hamba. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-96, innalladzina amanu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu budda. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahman wudda, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman akan menjadikan bagi mereka wuddan, yakni cinta atau kecintaan dari orang-orang yang beriman, ai mahabbatan minhu lahu, tahbiban lahum fi qulubil ibad, yakni kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, dan Allah menjadikan rasa cinta tersebut pada hati-hati hamba terhadap mereka. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saya ja'alu lahumur rahman wudda, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya rasa cinta. Yakni Allah mencintai mereka dan Allah menjadikan orang-orang mencintai enam mereka, mencintai orang-orang yang beramal soleh. Enam, ini adalah kabar gembira di dunia ketika orang-orang yang beriman itu mencintai seorang hamba. Enam, sehingga adalah kita enam menjadikannya sebagai nasihat yang sangat berharga, yakni bahwasanya merupakan kabar gembira dari Allah adalah ketika orang-orang mukmin itu mencintai kita. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa mendapati ada saudaranya mukmin membenci dirinya, maka adalah dia introspeksi. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada yang salah pada dirinya. Sehingga orang-orang yang beriman membenci dirinya. Kalau yang membenci itu adalah orang-orang kafir, tidak masalah. Bahkan kalau yang mencinta adalah orang-orang kafir, dipertanyakan. Ini kok orang-orang kafir kok cinta sama saya, ini ada apa? Jangan sampai ada yang tidak benar pada akidah kita, pada amalan kita, pada muamalah kita. Naam. Ya. Ini. Jadi termasuk busyro, kabar gembira di dunia adalah kecintaan orang yang beriman terhadap seorang hamba. Sehingga barang siapa dia mendapati dibenci oleh orang-orang beriman, adalah dia segera introspeksi, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki imannya dan bersemangat di dalam beramal soleh. Naam. Ya. Dan ini juga merupakan dorongan apabila kita mendapati permasalahan yang menyebabkan saudara kita, orang yang beriman, tidak suka kepada kita, adalah kita segera perbaiki. Ya. Mungkin ada yang salah pada diri kita, kita perbaiki, kita minta maaf. Nam, agar apa yang mungkin selama ini terdapat ketidaksukaan, nam, kemudian bisa membaik. Ya. Ketidaksukaan bisa berubah menjadi kecintaan, karena kecintaan mereka ini merupakan alamat, ya, merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Naam. Wa min dzalika al-tsana'ul hasan, dan termasuk yang demikian itu, ya, dari busyra di dunia ini, kabar gembira di dunia adalah al-tsana'ul hasan, ya. Sanjungan yang baik. Ya, tentunya sanjungan dari orang-orang yang beriman. Ya, kalau yang menyanjung orang kafir, nah ini bisa terbolak-balik, ya. Naam. Al-tsana'ul hasan, sanjungan yang baik. Fa inna katsrata tsana'il mu'minin 'alal 'abdi syahadatan minhum lahu. Karena sesungguhnya banyaknya sanjungan orang-orang yang beriman terhadap seorang hamba ini merupakan persaksian mereka baginya. Ya. Wal mu'minun syuhada Allah fi ardi, dan orang-orang yang beriman itu adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di buminya. Ya. Saksi-saksi Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman melihat seorang hamba adalah orang yang baik, nam, mereka menyanjung dengan sanjungan yang baik, maka ini merupakan busyra baginya, ya, merupakan kabar gembira baginya. Nam. Wa min dzalika, dan termasuk dari kabar gembira tersebut adalah ar-ru'ya as-shalihah. Yarahal mu'minu aw tura lahu. Dan termasuk kabar gembira di dunia ini adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin. Ya. Atau yang dilihat oleh orang lain tentang mukmin tadi. Ya, ini merupakan kabar gembira. Ya, dia bermimpi dengan mimpi yang baik. Ya, atau ada saudaranya orang yang beriman, dia mimpi tentang dia, tentang suatu kebaikan. Ya, mimpi yang baik tentang dirinya. Maka ini juga merupakan busyara. Ya. Fa inna ru'ya salihah mubasyarat. Karena sesungguhnya ya, ru'ya salihah minal mubasyarat. Ya, ru'ya, mimpi yang baik, ini termasuk 6 berita-berita ya, gembira. 6 yang Rasul SAW beliau pernah bersabda, "Zahaba an-nubuwatu wa baqiyat al-mubasyirat." Ya. Yakni akan berlalu kenabian dan yang akan tersisa adalah al-mubasyirat. Ya. Su'ila anil mubasyirat, beliau ditanya tentang apa itu al-mubasyirat, qala hiya ru'ya salihah yarahal muslim aw tura lahu. Dia itu adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau 6 dilihat oleh orang lain tentang dirinya, atau orang lain yang melihat bagi orang tersebut. 6 ya. Dan disebutkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah lahumul busyra fid dunya wal akhirah. Abu Darda beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, ya, ini ayat yang kita baca di depan, lahumul busyra fid hayati dunya wa fil akhirah, mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. 6 qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, ar-ru'ya as-salihah yarahal mu'min aw tura lahu, yakni mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin atau yang dilihat oleh orang lain tentang dirinya. 6 Disebutkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya. Bahwasanya mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya. 1/46 dari kenabian. 6. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 6. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lam tabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat." Tidaklah tersisa dari kenabian itu kecuali al-mubasysyirat. Ya, yakni kalau Nabi meninggal dunia, wahyu terputus, maka tidak akan mungkin turun wahyu lagi. Ya. Apalagi beliau adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Jadi tidak ada enam kenabian setelah beliau yang adalah mubasyirat, ya, yakni kabar-kabar gembira. Qalu wa mal mubasyirat? Maka para sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat? Ar-ru'ya as-salihah. Rasul mengatakan itu adalah mimpi yang baik. 6. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bersabda, "Idza taraba az-zamanu lam takat ru'yal mu'min takdzib. Wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwati." Apabila zaman telah berdekatan, yakni ini merupakan tanda-tanda hari kiamat, zaman berdekatan. 6. Hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak berdusta. Hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak berdusta. Idza taraba zaman, apabila zaman itu berdekatan, dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat, alamat sughra, alamat kecil terjadinya hari kiamat. 6. Waktu itu berdekatan. Lam takat ru'yal mu'min takdzib, hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak berdusta. Wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, dan mimpi seorang mukmin itu adalah 1/46 kenabian. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, asdaquhum ru'yan asdaquhum haditsan. 6. Orang yang paling jujur mimpinya, yang paling benar mimpinya, itu adalah orang yang paling jujur perkataannya. Yang paling jujur, yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling jujurnya di antara kalian perkataannya. 6. Jadi kalau seorang kesehariannya suka berbohong, bohong sana, bohong sini, ya, maka mimpinya juga 6 seperti perkataannya. 6. Mimpinya seperti perkataannya. 6. Tapi kalau seorang itu jujur, 6, dia menjaga perkataannya, ya, maka mimpinya itu termasuk apa? 1/46 kenabian. Ya. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi terkadang seorang itu mimpi, 6, kemudian terjadi pada waktu berikutnya sesuatu persis seperti yang apa dia, apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Ya, seperti apa yang dia lihat di dalam mimpinya. 6, ini 1/46 kenabian. 6. Baik. Kemudian wa minal busyra, dan termasuk kabar gembira di dunia ini pula adalah an yuqaddirallahu alal abdi taqdiran yuhibbuhu aw yakrahu wa yaj'alu dhalika taqdira wasilatan ila salahi dini wa salamatihi minasyarr. 6. Dan termasuk kabar gembira itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi seorang hamba sebuah takdir, baik takdir yang dia senangi ataupun takdir yang tidak dia senangi. 6. Jadi kalau Allah takdirkan dengan sesuatu yang dia senangi, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kabar gembira. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah uji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, dia dengan sakit. Allah uji dia dengan sakit. Maka sesungguhnya ini juga merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena dengan sakit itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. 6. Ya, sehingga dia menjadikan takdir tersebut sebagai 6 perkara yang mengantarkan dia untuk kebaikan agamanya. Ketika Allah berikan harta, maka dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah beri sakit, dia bersabar, dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Semuanya mengantarkan kepada kebaikan agamanya, ya, dan keselamatan dia dari kejelekan. Wa anwa'ul al-tafil bari subhanahu la tu'ad wa la tuhsa. Dan macam-macam kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta itu tidak terhitung dan tidak terbatas. Wala takhturu bil bali, dan tidak terlintas dengan angan-angan, tidak terpikir dalam pikiran. Wala taduru fil khayal, dan tidak terlintas dalam angan-angan. Wallahu alam. Ini adalah kabar gembira seorang mukmin di dunia. Nah, di antaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, yakni kecintaan orang beriman, kemudian sanjungan mereka, demikian pula mimpi yang soleh, mimpi yang baik, dan seterusnya. Nah, dan ayolah hadirun, sebelum kita tutup, ada perkara yang perlu kami sampaikan. Nah, alhamdulillah Allah SWT berikan kenikmatan kita hidup bersama-sama, bisa beribadah bersama-sama, belajar bersama-sama. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nah, dan Allah SWT dengan ketetapan dari Allah, Allah SWT berikan ujian, berikan ujian untuk menguji siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Nah, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tersebut Allah SWT berikan ujian, satu dan lain hal, satu dan lain perkara, menjadikan sebagian terjadi gesekan, sebagian berburuk sangka, sebagian menjadi renggang dan lain-lain. Termasuk apa yang terjadi di kalangan kita dengan sebab fitnah musafiqah. Kemudian ada beberapa ikhwan yang kemudian karena satu dan lain hal dari yang diperbuat, kemudian menyebabkan prasangka yang tidak baik terhadapnya, dan ini menyebabkan hubungan yang kurang bagus, keretakan. Oleh karena itu ayol hadirun, alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu, beberapa ikhwan yang ada kesibukan di pelabuhan, alhamdulillah sudah bertemu dengan asatidzah dan kami sempat menghadiri. Dan ada beberapa yang memang perlu diluruskan. Jadi ada perkara-perkara yang memang terjadi karena pemahaman yang kurang tepat, sehingga alhamdulillah dengan duduknya bersama asatidzah ada perkara-perkara yang diluruskan. Sehingga alhamdulillah dengan jalsa tersebut jelas bagaimana mauqif mereka, bahwasanya mereka tidak bersama dengan musafiqah. Sehingga seandainya misalnya antum melihat ada sesuatu yang kurang pas, hendaklah tabayun. Tabayun, jangan kemudian mengambil sikap sendiri dan mensikapi. Ini adalah tindakan yang tergesa-gesa. Kita mensikapi sebelum kita konsultasikan kepada misalnya ustaz, ini fulan demikian bagaimana, tapi langsung disikapi dulu, tidak demikian. Tapi hendaklah dikonsultasikan dan sabar. Tabayun dulu, kenapa anda melakukannya demikian? Sebenarnya demikian. Yang benar demikian. Atau alasannya memang keadaannya demikian. Jadi banyak perkara yang perlu dilihat secara cermat. Sehingga tidak boleh ketika kita cuma melihat terus kemudian kita simpulkan, kita sikapi. Jangan sampai ketika kita bersikap dengan apa yang sebatas kita lihat, ini mengantarkan kepada kita kepada perkara yang berlebihan. Tetapi hendaklah perkara-perkara tersebut terlebih perkara-perkara yang bisa merusak al-ukhuwah. Yang mana termasuk prinsip yang besar dalam agama Islam adalah bersatu di dalam agama. Jangan sampai gara-gara perasaan kita, gara-gara kesimpulan kita dari apa yang kita lihat, kemudian kita meninggalkan perkara prinsip dalam agama, yakni persatuan. Gara-gara prasangka kemudian kita merusak persatuan tersebut. Maka adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah kita bersabar apabila kita melihat kekurangan atau sesuatu yang kita anggap menyimpang pada saudara kita, maka adalah kita tabayun atau kita konsultasikan kepada asatidzah. Sehingga perkara-perkara yang dipermasalahan tadi bisa didudukkan. Jadi sekali lagi alhamdulillah telah jalsah beberapa asatidzah dengan sebagian ikhwah yang ada kesibukan di pelabuhan. Alhamdulillah mauqif mereka jelas, mereka bersama ulama kibar, dan telah ini kita saling mendukung, saling bahu-membahu. Dan seandainya kita melihat sesuatu yang mungkar, maka kita saling menasihati. Kita saling menasihati. Oleh karena itu hendaklah kita bisa memperbaiki kehidupan kita, hubungan kita satu dengan yang lain. Kita memperbaiki ukhuwah kita. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.